وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل والنهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال الإمام السعد رحمه الله: أي خلقها للعباد ووسعها وبارك فيها ومهدها للعباد وأودع فيها من مصالحهم ما أودع. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan bumi, membentangkannya, menciptakannya untuk hamba-hambanya dan meluaskannya dan memberikan keberkahan padanya, mempersiapkan kebutuhan untuk hamba-hambanya, memberikan segala fasilitas, maslahat, kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk hambanya. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ, dan Allah jadikan pada bumi tersebut, Allah ciptakan gunung-gunung yang besar. جَعَلَ تَمِيدَ بِالْخَلْقِ, supaya tidak goncang, maka diberikan pancang, seolah-olah seperti tiang pancang yang menancap ke bumi. فَإِنَّهُ laula aljibal lama adat bi ahliha liannaha ala tiyari ma, karena sesungguhnya kalau tidak ada gunung-gunung yang besar itu, maka niscaya akan hancur, akan goyang, karena di bawahnya adalah air, tidak akan kokoh. La thubuta laha wa la istiqrar bil jibali rawasi allati ja'alaha autadan laha. Kalau seandainya tidak ada gunung, saya akan bergerak, akan goncang, tidak akan kokoh. Wa ja'ala fiha anhara, dan Allah jadikan pada bumi tersebut sungai-sungai. Tusqil adamiyin wa bahaimihim wahuruthihim, yang bisa memberikan air kepada manusia seluruhnya, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan, tanaman mereka. Akhrij biha minal asjar fa akhraj biha minal asjar wa zuru' wa thimar khairan kathira, sehingga dengan air yang ada tersebut bisa membuahkan buah-buahan, biji-bijian, tanaman yang banyak manfaatnya untuk manusia. Oleh hadza qal, oleh karena itu Allah berfirman, wa min kulli tsamarat ja'ala fiha zawjayn itsnain, dan masing-masing dari buah-buahan Allah jadikan berpasang-pasangan, sinfain mimma yahtaj ilaihi al-ibad, pasangan yang hamba-hamba, yang manusia seluruhnya membutuhkan pada buah-buahan tersebut untuk kelangsungan hidup, kebutuhan hidup, buah-buahan as-samarat yang berpasang-pasangan. Apa buah-buahan yang berpasang-pasangan? Apa contohnya? Apa? Apa? Ya kurma, ada jantan, ada betina, ada laki, ada perempuannya. Kalau enggak, maka tidak akan berbuah. Sama, mangga. Semua buah-buahan seperti itu. Tapi kan enggak kelihatan dengan mata telanjang, tidak. Orang-orang pertanian saja yang faham. Ada tanda, ada ciri. Semua buah-buahan seperti itu. Durian misalnya. Jadi kalau enggak ada laki, ada perempuan, enggak akan bisa berbuah. Nam sinfin. Ya, zaujain. Berpasang-pasangan. Ini buah-buahan saja berpasang-pasangan. Ya. Ini maha besar Allah, maha suci Allah terhadap ciptaannya. Nah, biasanya para petani mereka paham ada ciri tandanya. Kalau kita bukan petani kadang enggak paham. Ya, dan ini pasti ada kayak semua buah-buahan seperti itu. Makanya kenapa kok ini buah-buahan kok enggak berbuah? Nah, itu. Satu tapi enggak berbuah. Kenapa? Ya itu harus dipikirkan. Kenapa buahnya enggak berbuah? Kenapa dia punya pohon? Ya, cuman satu misalnya, enggak ada pasangannya. Tidak ada buahnya, tidak ada hasilnya. Ada enggak yang seperti itu? Pohon misalnya, pohon buah. Dia nanam pohon buah tapi enggak ada hasilnya. Kenapa? Sebabnya ya mungkin enggak ada pasangannya. Bisa jadi. Ini penting ilmu dalam pertanian. Ya, kalau mau hasil buahnya banyak, besar, ya harus ada pasangannya. Nah, kita jangan heran kalau dia punya pertanian, ya, tapi pohonnya malah tidak berbuah. Ini diantara sebabnya saja. Banyak asbab-asbab yang lain, tentunya banyak. Yaushir layla wal nahar. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menutup malam dan siang. Menggantikan malam dan siang. Fatadlimul afaq. Wa yaskun kul hayawan ila ma'wa ila ma'wah. Sehingga yang tadinya siang berubah menjadi malam. Gelap, gulita. Seluruh hewan-hewan kembali kepada tempat tinggalnya. Wayastarihun, beristirahat. Minat ta'ab wa nasab finnahar, dari rasa capek di siang hari. Thumma idza qadha ma thumma idza qadha ma rabbahum minan naum ghasyan nahar layl fa'idha hum musbihun muntashirun fi masalihim wa amalihim bin nahar. Kemudian ketika sudah berganti malam dan siang, berubah menjadi siang, dari malam ke siang, dari siang ke malam, kemudian terus begitu berubah dari malam lagi ke siang lagi, di pagi hari mereka pun mencari manfaat, maslahat untuk kehidupan manusia. Wa min rahmati ja'ala lakum al-laila wan nahar. Di antara rahmat kasih sayang Allah, Allah jadikan untuk kalian malam dan siang. Itu nikmatnya, ada malam ada siang. Kalau siang terus enggak bisa istirahat. Kalau malam terus, ya tidur terus, enggak bisa kerja. Ya. Sehingga Allah berikan dua pasangan. Ada malam dan ada siang. Hanya hikmahnya. Litaskunu fi wa litabtaghu min fadli wa la'allakum tashkurun. Di malam hari atau di siang hari Allah jadikan malam dan siang supaya kalian bisa istirahat dan supaya kalian bisa mencari nafkah keutamaan dari Allah dan supaya kalian bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na fi dzalika la ayat 'alal matalib al-ilahiyah. Sungguhnya pada kisah-kisah yang seperti itu, keadaan-keadaan yang sudah tadi disebutkan, terdapat ayat-ayat kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Liqom yatafakkarun, bagi mereka-mereka yang mau berpikir, melihat, perhatikan terhadap ciptaan Allah, bagaimana Allah menciptakannya, bagaimana Allah mengaturnya. Wallahu la ilaha illa huwa wa la ma'budu siwah wa anna ghalibul ghaib wasyahadah. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang disembah. Dialah Allah Subhanahu wa taala alimul ghaib wasyahadah. Yang Maha mengetahui perkara yang gaib maupun yang nampak. Ar-Rahmanur Rahim wa annahul qadir ala kulli syai'. Al-Hakim fi kulli syai, Al-Mahbud ala ma khalaqa wa amara bihi tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Nah, Maha suci Allah dan Maha besar Allah terhadap ciptaannya, sehingga nah, harusnya manusia bersyukur pada Allah, menyembah pada Allah. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak mau bersyukur, tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekufuran manusia waliyadz billah. Wala haula wala quwwata illa billah.